Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 607. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan. Adab sholat Jumat menurut tertib kebiasaan, yaitu 10 bagian. Pertama, bahwa bersedialah sejak hari Kamis untuk sholat Jumat dengan cita-cita dan menghadapkan segala pikiran untuk menyambut keutamaan Jumat itu. Maka berbuatlah ibadah dengan berdoa, membaca istighfar atau memohon ampun kepada Allah, dan bertasbih sesudah asar hari Kamis, karena saat itu adalah saat yang disamakan dengan saat yang tidak dapat dipastikan waktunya, atau sebagai saat mustajabah pada hari Jumat. Berkata setengah salaf bahwa Allah Ta'ala mempunyai kurnia selain daripada rezeki yang diberikannya kepada segala hambanya. Dan karena itu tiada dianugerahkannya selain kepada siapa yang memintanya pada petang Kamis dan hari Jumat. Dan orang itu pada hari ini mensucikan kainnya, memutihkannya, menyediakan bau-bauan kalau belum ada padanya, menyelesaikan hatinya dari segala yang membimbangkan, yang mencegahnya daripada berpagi-pagi ke Jumat atau masjid, dan meniatkan pada malam ini, malam Jumat, akan puasa hari Jumat. Berpuasa itu ada kelebihannya. Dan hendaklah puasa itu dikumpulkan dengan hari Kamis atau dengan hari Sabtu, tidak hari Jumat saja, karena demikian itu makruh hukumnya. Dan bekerja menghidupkan malam Jumat itu dengan sholat dan menghatamkan Al-Quran, karena malam itu mempunyai banyak kelebihan. Dan ditarikkan kepada malam Jumat itu akan kelebihan siangnya. Dan disetubuhinya orang rumahnya pada malam Jumat atau pada siangnya. Disunatkan demikian oleh segolongan ulama yang membawa maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikut ini kepada yang demikian, yaitu diberi rahmat oleh Allah kepada orang yang bersegera dan berpagi-pagi, kepada orang yang memandikan atau mensucikan, dan yang mandi. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, yaitu membawa keluarga atau orang rumah kepada mandi. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya menyucikan kain, lalu diriwayatkan bahwa perkataan Arabnya dibacakan dengan tidak bertasdid, yaitu dibacakan wasala, tidak wasala, dan membersihkan badan dengan mandi. Dengan ini sempurnalah adab menyambut kedatangan hari Jumat. Dan keluarlah dari golongan orang-orang yang alfa, mereka yang bertanya kepada pagi-pagi hari Jumat, hari apakah sekarang? Berkata setengah salaf, manusia yang lebih sempurna nasibnya hari Jumat ialah orang yang menunggu hari Jumat dan menjaganya dari sejak kemarin. Dan orang yang paling ringan nasibnya ialah orang yang berkata pada pagi harinya, hari apakah sekarang? Sebagian mereka bermalam pada malam Jumat di masjid karena lantaran Jumat itu. Kedua, apabila sudah pagi Jumat, maka mulailah mandi setelah terbit fajar. kalau tidak akan berpagi-pagi ke masjid, maka mendekatkan mandi kepada waktu sesudah tergelincir matahari adalah lebih baik, sebab lebih mendekatkan masanya dengan kebersihan. Mandi itu sangat disunatkan. Setengah ulama berpendapat wajib. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandi Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang yang dewasa. Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id. Yang termasyhur ialah hadis yang diriwayatkan Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu siapa yang datang ke Jumat maka hendaklah mandi. Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adalah penduduk Madinah, apabila maki memaki di antara dua orang, maka berkata yang seorang kepada lainnya, sungguh engkau lebih jahat daripada orang yang tidak mandi pada hari Jumat. Berkata Umar kepada Utsman radhiyallahu anhu, tatkala masuk ke dalam masjid, sedang Umar membaca khutbah, bukankah saat ini dilarang meninggalkan berpagi-pagi? Maka berkata Utsman radhiyallahu anhu, setelah aku mendengar azan, tidak lain daripada aku berwudu dan terus pergi. Menyambung Umar radhiyallahu anhu, dan wudu juga. Bukankah engkau ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mandi? Dan dapatlah diketahui dengan wudu Utsman radhiyallahu anhu itu boleh meninggalkan mandi. Dan dengan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka baiklah Jumatnya. Dan siapa yang mandi, maka mandi itu adalah lebih baik. Diriwayatkan Abu Dawud dari An-Nasa'i, dari Samrah. Siapa yang mandi karena berjunub atau janabah, maka hendaklah menyiramkan air kepada badannya satu kali lagi dengan niat mandi Jumat. Kalau dicukupkan dengan suatu mandi saja, maka mencukupilah dan memperoleh kelebihan atau pahala apabila ia berniat keduanya, yaitu mandi janabah dan mandi Jumat. Dan masuklah mandi Jumat itu ke dalam mandi janabah. Telah datang sebagian sahabat kepada anaknya yang sudah mandi, lalu bertanya, apakah mandimu itu untuk Jumat? Maka menjawab anak dari sahabat yang bertanya tadi, tidak, tetapi untuk janabah. Lalu menyambung sahabat tadi, ulangilah mandi yang kedua. Dan ia meriwayatkan hadis tentang mandi Jumat atas tiap-tiap orang yang dewasa. Dan sesungguhnya disuruh demikian, karena belum diniatkan mandi Jumat itu. Dan tidaklah jauh daripada yang sebenarnya, bahwa dikatakan yang dimaksudkan ialah kebersihan. Dan kebersihan itu telah berhasil tanpa niat. Tetapi ini terisi juga dengan wudhu. Mandi itu pada agama adalah merupakan pendekatan diri kepada Tuhan. Dari itu, maka seharusnya lah dicari kelebihan atau pahalanya. Orang yang telah mandi, kemudian berhadas, niscaya mengambil wudhu. Dan tidaklah batal mandinya. Yang lebih baik, hendaklah ia menjaga diri daripada berhadas itu. Ketiga, berhias. Yaitu disunatkan pada hari ini, hari Jumat, yaitu tiga perkara, pakaian, kebersihan, dan bau-bauan. Adapun kebersihan adalah dengan bersuki, mencukur rambut, mengerat kuku, menggunting kumis, dan lainnya, daripada apa yang telah diterangkan dahulu pada kitab tertuju. Berkata Ibnu Mas'ud, siapa yang mengeratkan kukunya pada hari Jumat, niscaya dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla daripadanya penyakit dan dimasukkannya kepadanya obat. Kalau sudah memasuki Haman pada hari Kamis atau hari Rabu, maka telah berhasillah yang dimaksud. Lalu hendaklah pada hari Jumat itu memakai bau-bauan yang terbaik yang ada padanya, supaya hilanglah segala bau yang tidak menyenangkan. Dan sampailah bau-bau yang harum itu kepada penciuman orang yang datang ke masjid, yang duduk di sekelilingnya. Bau-bauan yang terbaik bagi laki-laki ialah yang keras baunya dan tiada terang warnanya. Dan yang terbaik bagi wanita ialah yang terang warnanya dan tidak keras baunya. Ucapan ini diriwayatkan dari perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Ashar. Berkata As-Safi'i radhiyallahu anhu, siapa yang bersih kainnya, niscaya kuranglah kesusahannya, dan siapa yang baik baunya, niscaya bertambahlah akalnya. Adapun pakaian, maka yang lebih baik adalah pakaian putih. Karena pakaian yang lebih disukai Allah Ta'ala ialah yang putih dan tidak dipakai apa yang padanya kemasyuran. Pakaian hitam tidaklah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada padanya kelebihan atau pahala. Tapi segolongan ulama berpendapat makruh memandang dengan pakaian hitam karena bid'ah yang diada-adakan sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serban adalah disunatkan pada hari Jumat. Diriwayatkan Fadilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah pada para malaikatnya berdoa kepada orang-orang yang memakai serban pada hari Jumat. Kalau menyukarkan baginya oleh karena panas, maka tidak mengapa dibuka sebelum sholat dan sesudahnya. Tetapi tidaklah dibuka waktu berjalan dari rumah ke Jumat, waktu mengerjakan sholat, waktu imam naik ke atas mimbar, dan waktu sedang khutbah. Keempat, berpagi-pagi ke masjid, yaitu Masjid Jami, dan disunatkan menuju ke Masjid Jami yang terletak 2 atau 3 farsah jaraknya. Yaitu 1 farsah adalah kira-kira 8 km. Dan hendaklah berpagi-pagi benar ke tempat sholat Jumat. Di waktu berpagi-pagi itu masuk dengan terbit fajar. Keutamaan berpagi-pagi itu besar sekali. Dan seyogianya berjalan ke Jumat itu dengan khusyuk, merendahkan diri, meniatkan iktikaf di dalam masjid sampai kepada waktu sholat. Bermaksud menyegerakan menyaut seruan Allah Azza wa Jalla kepadanya dengan Jumat. Bersegera kepada pengampunan dan keridhaannya. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang pergi ke Jumat pada jam pertama, maka seakan-akan ia menyembelih kurban seekor unta. Siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan ia menyembelih kurban seekor sapi. Siapa yang pergi pada jam ketiga, maka seakan-akan ia menyembelih kurban seekor kibasi atau biri-biri yang bertanduk. Siapa yang pergi pada jam keempat, maka seakan-akan ia menghadiahkan seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia menghadiahkan sebutir telur. Apabila imam telah keluar kepada tempat sholat, maka tertutuplah segala buku tempat dituliskan amalan. Terangkatlah segala pena dan segala malaikat terkumpul pada mimbar mendengar zikir. Siapa yang datang sesudah itu, maka sesungguhnya ia datang untuk sholat semata-mata, dan tidak ada baginya sesuatu daripada kelebihan. Jam pertama adalah sampai terbit matahari. Jam kedua adalah sampai kepada meninggi matahari. Jam ketiga adalah sampai kepada meluas sinar matahari ketika sudah panas tempat tapak terpijak. Jam keempat dan kelima adalah sesudah waktu duha meninggi sampai kepada waktu tergelincir matahari. Kelebihan jam keempat dan kelima adalah sedikit, dan waktu tergelincir atau waktu jawa itu adalah waktu untuk sholat, maka tidak ada kelebihan padanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga perkara, kalau tahulah manusia apa yang ada padanya, niscaya mereka mengendari unta mencarikannya, yaitu adzan, shof pertama, dan berpagi-pagi ke Jumat. Diriwayatkan Abu Sa'id dari Abu Hurairah. Berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang lebih utama dari yang tiga tadi ialah berpagi-pagi ke Jumat. Pada hadis disebutkan, apabila datang hari Jumat, maka duduklah para malaikat di pintu-pintu masjid. Pada tangannya kertas daripada perak dan pena daripada emas. Dituliskannya siapa yang lebih dahulu ke masjid satu persatu menurut urutannya. Diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari Ali. Dan disebutkan pada hadis bahwa para malaikat itu mencari orang yang terkemudian daripada waktunya pada hari Jumat. Maka bertanyalah para malaikat itu sesamanya tentang orang itu. Apakah yang dikerjakan si Anu? Apakah kiranya yang menyebabkan si Anu itu terlambat daripada waktunya? Maka berdoalah para malaikat, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kiranya orang itu terkemudian karena miskin, maka kayakanlah dia. Kalau karena sakit, maka sembuhkanlah dia. Kalau karena sibuk, maka berikanlah kepadanya kelapangan waktu beribadah kepadamu. Dan kalau karena bermain-main, maka hadapkanlah hatinya untuk mentaatimu. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Amr bin Su'aib. Adalah pada abad pertama, mulai waktu sahur atau setelah terbit fajar. Jalan-jalan sudah penuh dengan manusia yang pergi dengan kendaraan yang berdesak-desak ke Masjid Jami, seperti pada hari raya. Sehingga lenyaplah yang demikian itu. Lalu dikatakan bahwa bid'ah pertama yang datang dalam Islam ialah meninggalkan berpagi-pagi ke Masjid Jami. Mengapakah tidak malu kaum muslimin dengan orang Yahudi dan Nasrani yang berpagi-pagi benar sudah ke kelenteng dan ke gereja pada hari Sabtu dan Ahad? Penuntut-penuntut dunia, betapa kiranya mereka berpagi-pagi benar ke halaman toko untuk berjual beli dan mencari keuntungan. Maka mengapakah tiada berlomba-lomba kepada mereka, para penuntut akhirat? Ada yang mengatakan bahwa manusia itu pada kedekatannya ketika memandang kepada wajah Allah Ta'ala adalah menurut kadar pagi-paginya ke Jumat. Adalah Ibnu Mas'ud datang pagi-pagi ke suatu masjid jami. Maka dilihatnya tiga orang telah mendahulunya dengan berpagi-pagi benar ke masjid jami itu. Maka susahlah hatinya karena itu, lalu mengatakan kepada dirinya dengan perasaan menyesal. Keempat dari empat, dan tidaklah yang keempat dari empat itu berjauhan daripada pagi-pagi. Kelima, tentang cara masuk. Seyogyalah tiada melangkai leher orang yang tiada melalui di hadapan mereka, dan tiada melalui di hadapan mereka. Dan berpagi-pagi itu memudahkan kepada yang demikian itu. Telah datang janji azab yang berat pada melangkahi leher orang, yaitu orang yang berbuat demikian akan dijadikan jembatan pada hari kiamat yang akan dilangkahi oleh manusia. Diriwayatkan Ibnu Juraij suatu hadis mursal, yaitu bahwa Rasulullah SAW ketika sedang membaca khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba melihat seorang laki-laki melangkahi leher orang, sehingga laki-laki itu sampai ke depan, lalu duduk. Tatkala Nabi SAW telah selesai daripada sholat, maka beliau mencari laki-laki itu sampai berjumpa. Lalu bertanya, "Hai Anu, apakah yang menghalangi engkau untuk berjumat hari ini bersama kami?" Menyaut laki-laki itu, "Wahai Nabi Allah, aku telah berjumat bersama engkau." Menyambung Nabi SAW, "Bukankah kami telah melihat engkau melangkahi leher manusia?" Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Ibnu Juraij. Maka mendengar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan kepada batalnya amalan dengan melangkahi leher orang. Pada hadis musnad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah yang menghalangi engkau bersolat bersama kami?" Maka menjawab laki-laki itu, "Apakah tidak engkau melihat aku, wahai Rasulullah?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku melihat engkau terkemudian dan menyusahkan orang." Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lain-lain dari Abdullah bin Bas. Artinya, terkemudian dari berpagi-pagi dan menyusahkan orang yang telah datang terlebih dahulu. Kalau shaf atau barisan pertama itu tertinggal kosong, maka bolehlah melangkahi leher orang, karena mereka telah menyia-nyiakan haknya dan meninggalkan tempat yang lebih utama. Berkata Al-Hasan, "Langkahilah leher mereka yang duduk pada pintu masjid di hari Jumat, karena tidak ada kehormatan bagi mereka. Apabila tidak ada di dalam masjid, selain daripada orang yang mengerjakan sholat, maka seyogyalah tidak memberi salam, karena memberatkan penjawaban salam dan tidak pada tempatnya." Keenam, tiada melalui di hadapan orang yang duduklah, dan duduklah pada tempat yang mendekati tiang atau dinding, sehingga orang ramai tiada melalui di hadapannya, yakni di hadapan orang yang sedang mengerjakan sholat. Melalui di hadapan orang yang sedang sholat, tidaklah memutuskan sholat, tetapi dilarang. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tegak berdiri 40 tahun adalah lebih baik daripada melalui di hadapan orang yang sedang sholat." Diriwayatkan Al-Bazzar dari Zaid bin Khalid. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sampai menjadikan orang itu debu yang halus yang diterbangkan angin adalah lebih baik baginya daripada melalui di hadapan orang sholat." Diriwayatkan Abu Naim dan Ibnu Abdul Bir dari Abdullah bin Umar. Adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menolak orang yang melalui di hadapannya, sehingga orang itu terjatuh ke lantai. Mungkin orang itu bergantung pada Abu Sa'id. Kemudian ia mengadu kepada Marwan. Maka Marwan menerangkan kepadanya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yang demikian. Kalau tidak diperoleh tiang, maka hendaklah ia menegakkan sesuatu di hadapannya yang panjangnya kira-kira sehasta, supaya menjadi tanda untuk batas. Ketujuh, dicari shaf pertama karena banyak kelebihannya, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dahulu. Dan pada hadis disebutkan, siapa yang mencucikan dan mandi bersegera dan berpagi-pagi, mendekati imam dan mendengar, niscaya adalah yang demikian itu menjadi kafarat atau penutup dosa baginya di antara dua Jumat dan tambah tiga hari lagi. Pada riwayat yang lain berbunyi, niscaya diampunilah Allah baginya sampai kepada Jumat yang lain. Dan pada setengah riwayat disyaratkan dia tidak melangkahi leher orang. Dan hendaklah tidak dilupakan pada mencari shaf pertama itu daripada tiga perkara. Pertama, apabila ia melihat perbuatan mungkar dekat khatib yang tidak sanggup ia mencegahnya, seperti pakaian sutra pada imam atau kepala pemerintahan, atau pada orang lain, atau orang itu mengerjakan sholat dengan memakai banyak senjata yang berat yang mengganggu, atau senjata yang beremas ataupun yang lain yang merupakan perbuatan yang wajib ditantang, maka dalam hal ini mundur ke belakang adalah lebih menyelamatkan baginya dan lebih memusatkan perhatiannya kepada sholat. Dan telah dikerjakan yang demikian oleh segolongan ulama yang mencari keselamatan. Ditanyakan kepada Bisir bin Al-Haris, kami melihat engkau berpagi-pagi ke tempat sholat dan engkau mengerjakan sholat pada penghabisan shaf. Menjawab Bisir, yang dimaksud ialah berdekatan hati, tidak berdekatan tubuh. Diisyaratkan oleh Bisir dengan perkataannya itu bahwa yang demikian adalah lebih mendekatkan untuk keselamatan hatinya. Sufyan Ats-Tsauri memandang kepada Su'aib bin Harb di sisi mimbar yang memperhatikan khutbah Abi Ja'far Al-Mansur. Tatkala selesai sholat, berkata Sufyan, terganggu hatiku oleh berdekatanmu dengan Abi Ja'far itu. Apakah engkau merasa aman mendengar perkataan yang harus engkau tantang, lantas engkau tiada bangun menantangnya? Lalu Sufyan menyebutkan apa yang diperbuat mereka, seperti memakai pakaian hitam. Maka jawab Su'aib, hai Abu Abdillah, bukankah tersebut pada hadis, dekatilah dan perhatikanlah. Menjawab Sufyan, benar, itu terhadap pula Khulafaur Rasyidin yang memperoleh petunjuk. Adapun mereka ini, semakin jauh engkau dari mereka dan tidak memandang mereka, maka adalah lebih mendekatkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Abi Darda, dia berkata Sa'id bin Amir, aku mengerjakan sholat di samping Abi Darda. Dia mengambil shaf yang terakhir, sehingga kami berada pada akhir shaf. Tatkala telah siap daripada sholat, lalu aku bertanya kepadanya, bukankah dikatakan bahwa shaf yang terbaik ialah shaf pertama? Menjawab Abi Darda, benar. Tetapi umat ini dirahmati, lagi dipandang kepadanya dari antara umat-umat yang lain, Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila memandang kepada seorang hamba di dalam sholatnya, maka ia mengampunkan dosa hamba itu dan dosa orang lain yang di belakangnya. Dari itu aku mengambil di belakang dengan harapan kiranya aku diampunkan dengan sebab seseorang daripada mereka yang dipandang Allah kepadanya.